Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبِكُمْ وَبِكُمْ وَبِكُمْ Kami yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab-Kitab yang ditulis oleh Habibatul Syekh Muhammad bin Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa li Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah an Uqbah ibn Amir. Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dengan sanad yang sahih dari sahabat Uqbah bin Amir. Qala dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia Uqbah bercerita disebut at-tiyarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang ada orang yang menyebut at-tiyarah, menganggap sial atau menganggap keberuntungan, disandarkan kepada makhluk-makhluk. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahsana al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'aytukum ma yaqra'u falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la tadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika." Ketika seseorang menyebutkan tentang tiarah, maka Rasulullah SAW langsung menyahut, "Sebaik-baik perkara tersebut adalah fa'lun." Itu anggapan baik, perkataan yang optimis. Dan di dalam dan janganlah kamu membantah seorang muslim apabila melihat salah seorang kalian apa yang dibenci, falyakul, maka adalah dia berzikir atau berdoa, "Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta." Adalah dia mengucapkan, "Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta." Wahai ya Allah, tidaklah ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. "Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta." Dan tidak ada yang bisa mencegah kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan-Mu. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-a'mal wa at-tahawul wa intiqal min halin ila halin. Tidak ada daya, maksudnya di sini tidak ada yang bisa merubah atau menggantikan sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kecuali yang bisa merubah adalah Allah SWT. Yang bisa mengganti keadaan satu dengan keadaan yang lain Allah SWT. Wala quwata la quwata ala dzalika tahawwal illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa merubah, yang bisa mengganti dari keadaan yang baik menjadi yang dari keadaan yang jelek menjadi yang baik atau sebaliknya, kecuali tentunya kekuatan Allah SWT, bukan kekuatan makhluk-makhluknya. Assalamualaikum warahmatullah. Sehingga wala hawla wala quwwata illa billah ini wujud sebagai apa? Mengkandar terhadap prasangka-prasangka orang-orang yang berdialog menyangka bahwasanya kebaikan dan keburukan datang dari Allah SWT. Mereka bisa merubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain, yang dulunya baik dirubah menjadi jelek, atau dari yang jelek menuju kebaikan. Padahal yang bisa merubah, mengganti keadaan dari keadaan yang lain Allah SWT. Qala syarih rahimahullah ta'ala asahu ijmari. Terangan secara qoloba di dalam hadis tersebut. Lama kana titiyaratu minal amrodi istima'iyatin mutamakkinati fi nusbusin nasi fil jahiliyah. Dimana tiarah menganggap sial keadaan sesuatu karena makhluk-makhluk tertentu, ini termasuk dari penyakit masyarakat yang telah kronis pada jiwa-jiwa manusia di zaman jahiliyah. Zikirat di majlisin Nabi SAW. Sehingga apa? Mereka sebagian menyebut tentang tiarah, keyakinan yang batil yang mereka masih bawa atau mereka masih bersemayam di sebagian dada manusia. Disebutkan di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara annaha la tab'al syai'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan langsung ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran ini dilakukan secara langsung dan kalau memungkinkan. Dan berkuasa orang yang melakukannya. Tidak ada yang memadarati tatkala tatkala meluruskan suatu akidah yang salah, keyakinan yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya tiada ini tidak bisa melakukan sesuatu pun. Keyakinan tersebut tidak akan bisa terwujud. Wa anna fa'la minha, dan di antara tiara ini juga fa'al, yaitu anggapan baik atau anggapan keadaan yang baik karena terpengaruh dari, dipengaruhi oleh makhluk-makhluk tertentu. Lakinnahu ahsanuha lima fihi min husnil dzambillahi wa khasfil humami atau khasfil himami. Akan tetapi yang paling baiknya dari perkataan pesimis atau optimis ini ada berprasangka baik kepada Allah SWT, dan apa? Dan membuat orang menjadi semangat, optimis untuk melakukan sesuatu yang penting. Wa abara anna tiyatala taruddu manita sababi islami sahih wala yasni asmuhu. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya tiyarah ini tidak akan muncul dari sifatnya orang Islam yang benar-benar Islam. Dan tentunya juga tidak apa, seorang muslim tidak pantas untuk apa, untuk mengurungkan niatnya karena mempunyai keyakinan takhayul. Suma bayyana sallallahu alaihi wasallam ilajan hasiman liman kad yu'radu bihi at takhayul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, memberikan obatnya bagi orang yang telah terkena penyakit tatayur, keyakinan menganggap sial, menganggap beruntung karena makhluk-makhluk tertentu. Wadzalika bi ayyu fawwida amrahu ilallah, dengan apa? Dengan menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijal bil hasanati wa daf'i sayiat. Untuk bahwa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menolak dari kejelekan-kejelekan. Wa yumdi bi tariqatihi mu'tamidan Allahi fi tahqiqi dzalika wa fi umrihi kulli. Dan juga mengantapkan, mengokohkan jalan untuk tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam realita kehidupan, dan menetapkan hati atau jiwa selalu bersandarkan kepada Allah SWT pada seluruh perkara. Seseorang mau ditimpa kejelekan, seseorang mau ditimpa kebaikan, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT zat yang Maha mengatur dan Maha menguji hambanya. Dan ujian-ujian dan ujian-ujian semacam ini adalah sebenarnya untuk menguji manusia. Mana hamba-hamba yang kuat istiqomah di atas ahad dengan diberikan kebaikan atau ditimpa kejelekan, dan mana hamba-hamba Allah yang masih lembek akidahnya, bersikapnya terhadap ujian tersebut. Sehingga termasuk dari ujian yang menimpa seorang muslim yaitu adanya keyakinan tatayur. Dan tentunya Allah SWT memberikan solusi dan memberikan obat yaitu dengan doa. Allahumma la ya'ti bil hasanat ila anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la ya'ti bis sayyi'ati ila anta, dan tidak ada yang bisa mencegah atau menolak kejelekan kecuali Engkau. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang bisa merubah dari hal dari yang baik menuju kejelekan atau sebaliknya kecuali Allah SWT. Qala Syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Allah, yang pertama, anna fa'la naw'an minat tiyarati walakinahu ahsanuha. Biasanya al-fa'al, perkataan optimis, ini termasuk dari bagian tiarah. Akan tetapi ini yang paling baiknya, yaitu apa? Berkata sesuatu yang optimis, menjadikan optimis, dan apa? Menunjukkan husnudzan kepada Allah SWT, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semacam apa? Semacam misalnya orang tertimpa musibah, misalnya rumahnya runtuh, dia apa? Beroptimis, semoga Allah SWT berikan apa? Yang lebih baik daripada ini semua. Optimis, tidak berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya istighbabut tafa'ul li'anahu yukawwil sikkotu billah, sikkota billah. Yang kedua, dianjurkan tafa'ul, yaitu perkataan optimis, berbaik sangka terhadap Allah SWT. Karena perkataan optimis ini akan mengokohkan hati dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat anaknya nakal misalnya, jangan pesimis dulu, jangan berburuk sangka dulu kepada Allah SWT. Serahkanlah, semoga Allah SWT perbaikimu. Bisa jadi yang sekarang kecil enggak genah, nanti Allah SWT bimbing. Jangan pesimis. Berapa banyak yang dulu kecil nakal, belin, bijing, besarnya jadi orang baik. Semoga berharap kepada Allah SWT optimis, berbaik sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan doa. Asalisa masyriyat wa ada doa liman wa qa'ah fi qalbihi syai'un minat tatayyur. Yang ketiga, disyariatkannya untuk berdoa. Doa Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la ya'ti bis sayyi'at aw la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagi apa? Orang yang di hatinya terkena penyakit tatayur. Seorang mau menikah ditanya netunya. Apa? Cuma Iwan. Yang sana apa? Wah, gak ketemu ini. Nanti kamu kalau nikah cepet bubar. Cari yang lain, jangan cuma Iwan. Bikin sial. Nanti cuma Iwan. Makanya apa? Ini tertimpa penyakit tato hiyong. Emangnya cuma hewan tuh harinya dua tuh pada muncul. Nah, ini apa? Ini opini orang yang apa ditimbulkan oleh orang barat. Padahal hari Jumat adalah hari yang baik, hari raya besarnya Islam. Setiap pekan dia bagi opini kan jelek. Sedangkan hari mereka hari Ahad diopinikan menjadi hari yang baik. Jangan tertipu yang seperti ini. Justru hari Jumat hari yang baik. Mau keliwan, mau lagi, mau main, serah. Sehingga jangan ragu-ragu atau minggiring-minggiring. Keyakinan-keyakinan yang batil. Itu buktinya ada itu si ACBCC itu seperti itu melanggar. Ya bisa saja ngepasi. Yang tidak ngepasi mereka tidak ingat-ingat. Berapa banyak ramalan dukun itu yang meleset banyak sekali. Tapi yang diingat-ingat hanya yang cocok saja, pas. Yang tidak cocok tidak diingat-ingat. Ini penyakitnya. Penyakitnya orang yang masih cenderung kepada mereka. Padahal para dukun adalah para pembohong. Beritanya diambil, disampaikan oleh para syaitan. Supaya kita dengan syaitan adalah para pendusta. Arabia anal khaira wa syara muqaddaru minallah. Yang keempat, bahwasanya kebaikan dan kejelekan ini sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. segala kebaikan dan kejelekan itu semuanya nanti disandarkan kepada Allah SWT, nanti akan menjadi kebaikan semua, akan menjadi kebaikan semua. Oh, yang tertimpa musibah, tertimpa ini dan itu, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau dia sandarkan kepada Allah SWT, maka semuanya akan menjadi baik. Berapa? Mengandung berpahala. Kalau dia mendapatkan kebaikan, akan bersyukur. Kalau mendapatkan kejelekan, dia akan bersabar. Sedangkan pahala sabar, maka Allah SWT yang akan memberikan pahalanya, tidak terbatas. Munasabatul hadis ila bab, kesan hadis ini terhadap bab hai saudara tengah hadis ala iktari tiyarah, dimana hadis ini menunjukkan atas batilnya keyakinan tiyarah. Munasabatul hadis di tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid hai su'ang kala hadis at-tiyarata li'anaha ta'liqul qalbi bi'adillahi wa hadha syirkun bihi, di mana hadis ini mengingkari tiyarah karena tiyarah ada apa? Keyakinan yang mengaitkan hati dia kepada saran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa an ibn Mas'udin marfu'an, hadis dari Ibn Mas'ud yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu syirkan wa ma minna ila walakinna Allah yadhabu bitawakkul. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu wa ja'a akhirahu min qali Ibn Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda at-tiyarah syirkun. Tiyarah adalah kesyirikan, tiyarah adalah kesyirikan. Tidaklah ada dari kita ini kecuali tertimpa penyakit tiyarah. Kemudian sebagian sahabat berkata, apakah engkau termasuk juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, lakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi apa? Penyakit tiyarah ini akan hilang dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di dalam hadisnya walakinallah yuzhibuhu bitawakkul. Ini tambahan dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Enggak apa? Untuk menghapus kalimat yang belum apa, untuk menyempurnakan kalimat yang belum sempurna. Tidaklah dari kita kecuali terkena nyawa. Kalau seperti ini apa? Berarti orang memangnya. Berarti orang juga bisa terkena. Maka untuk apa menyempurnakan kalimat, maka Ibnu Mas'ud menambahkan, lakinnallahu yuzhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah SWT menghilangkan keyakinan ini dengan bertawakal. Kenapa Ibnu Mas'ud berkata seperti ini? Karena Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak Ibnu Mas'ud berkata kecuali apa? Tentunya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini. Tidaklah tiaroh itu kecuali bisa dihilangkan dengan tawakal, berserah diri kepada Allah subhanallah dengan apa? Mengambil sebab-sebab. Kalau syarih rahimahullah ta'ala syarih kembali dan secara global di dalam hadis tersebut yukhbiruna Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu fi hadal hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafa tiyarata bisyirki. Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati tiyarah itu dengan kesyirikan. Wa akkala dzalika bi takrari marratain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuat dengan apa? Mengulangnya dua kali. Suma bayyana Ibnu Mas'udin annahu ma min insanin illa wa qad yuradu lahud tatayyur. Kemudian Ibnu Mas'ud menerangkan bahwasanya tidaklah ada manusia kecuali apa? Kecuali muncul di dalam hatinya itu ada perasaan tatayur. Lakin Allah yuziluhu an qalbi mu'min bisidqil i'timadi 'alallahi wasiqati bihi subhanahu. Akan tetapi Allah SWT akan menghilangkan keyakinan tatayur pada hati seorang mukmin dengan apa? Dengan benar-benar hatinya bersandar kepada Allah SWT. Mantap di atas keyakinan, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidaklah ada yang bisa mendatangkan kemadaratan dan mendatangkan kemanfaatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin pun kalau tidak belajar tauhid tentunya apa? Akan terkena penyakit ini. Kalau dia tidak belajar tauhid, kena seperti ini, was-was seperti ini akhirnya berkembang. Bingung, tidak mempunyai jalan keluar. Akhirnya apa? Akhirnya terpengaruh. Dan kalau seseorang belajar tentang tauhid, perkara tatayur, tentunya apa? Hatinya lebih kuat, lebih mapan, dan apa? Gampang untuk menepis dan menghilangkan keyakinan tatayur. Kalau sahaja rahmatullah al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut, Allah yang pertama an-natiyarata minasyirki. Bahwasanya keyakinan tiara termasuk dari kesyirikan. Asalnya istibaru takidul amrilhan. Dianjurkan untuk apa? Untuk menegaskan perkara-perkara yang penting itu kalau perlu diulang, kalau perlu diulang. Jadi perkara yang penting tersebut akan menjadi perhatian dan diingat-ingat. Asal-asal at-tawakkul mulhibu lit-tiyaroh lit-tasayyur. Yang ketiga, bahwasanya tawakal ini akan menghilangkan keyakinan tatayur. Kamu jangan lewat sana, di sana banyak jinnya, banyak ini dan itu. Bismillah, tawakal. Berdoa, berzikir. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan tebang pohon itu. Nanti kalau kamu tebang nanti kamu bisa ini dan itu. Itu buktinya dia itu. Sekarang buktinya apa? Dia menegak pohon itu dan ini dan itu sehingga begini. Maka mukmin yang sikoh hatinya beriktimad kepada Allah SWT, mantap keimanannya, bertawakal kepada Allah SWT, maka yang bisa mendatangkan mudharatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tetap kan. Kalau situ itu banyak ular itu termasuk batal itu ya. Banyak ular. Jadi dibikin ular. Sisanya, sisanya apa? Masalah ular ya. Kalau ular, sesuatu yang nyata ya. Kamu tetap tetap apa? Tetap harus tawakal. Maksudnya tawakal ini bersandar kepada Allah SWT, kemudian mengambil sebab-sebab. Ya, bagaimana agar bisa terhindar dari patokan ular? Yang saya contohkan tadi, saya tidak lewat itu karena banyak jinnya, itu bukan salah satu menghindari mundur. Saya kira bisa lewat jalan yang lain. Maksudnya gini. Sini itu madrotnya belum kelihatan. Beda kalau kamu lihat itu ada apa preman bawa golok misalnya, kan jelas. Nah, kalau jin mana? Ya ada atau tidak, kelihatan tidak. Di situ ada pocong, bisa buktikan. Pocongnya bawa golok. Enggak real, enggak real. Maka apa? Beda dengan mak. Di situ ada preman bawa golok, ya kita ngambil jalan lain kalau kita nggak berani. Di situ ada gendul, mana gendulnya? Nggak kelihatan. Apakah bisa menimpakan mandorot? Sesuatu yang belum nyata keberadaannya. Lain. Ada seorang Ustaz Ahlus Sunnah yang menebang pohon tempat kesyirikan. Masyarakat itu sudah khawatir. Maka bismillah ditebang. Setelah ditebang, orang-orang melihat seolah dirinya itu dikeroyok oleh jin yang banyak. Tapi enggak. Istilahnya sendiri enggak merasa kalau dikeroyok jinnya. Ditebang sampai habis selesai, enggak ada apa-apa. Orang melihat apa? Katanya jinnya ini dan itu, keroyok ini. Pelakunya sendiri enggak merasakan. Ya memang kalau orang itu masih setengah-setengah gitu ya. Ya atau tidak, ya atau tidak. Makanya seperti ini menjadi celah. Masih hatinya masih enggak mantap. Akhirnya Ya itu tadi. Ya berani. Dan keyakinan yang mantap kepada Allah SWT dicontohkan para sahabat, namanya siapa? Safinah. Safinah bekas budak Rasulullah setelah melipati daerah hutan bertemu dengan singa, maka Safina, wahai singa, saya adalah sahabat Rasulullah. Berikanlah saya petunjuk jalan untuk keluar dari hutan ini. Enggak makan, malah jadi penunjuk jalan. Contoh keyakinan tawakal kepada Allah SWT yang begitu besar. Kalau keyakinannya orang Yahudi dan Nasrani, ceritanya Nabi Daniel, ya kan? Tatkala orang-orang Bani Israel ini tidak senang dengan Nabi Daniel, kemudian kong kali kong sama penguasa, akhirnya Daniel ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang di situ ada singa, biar dimakan singa. Tatkala dimasukkan di situ, singanya diam saja. Apa Walaupun itu sesuatu yang apa, membahayakan secara dohir, namun Allah SWT berkehendak lain. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala menjadi komandan pasukan untuk mengembur Persia harus menyeberangi sungai Kris yang begitu dalam dan sangat jauh. Dengan begitu tawakal yang sempurna, berdoa, sholat, seluruh apa pasukannya untuk terus maju menyeberangi sungai. Maka Allah SWT berikan karomah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Seluruh tentaranya tidak ada yang tenggelam, tidak ada yang basah, berjalan di atas air. Bahkan sebagian mereka terkelah di atas apa? Di atas sungai Tigris berbincang-bincang guys. Sebagiannya ada yang jatuh keribahnya, kerabahnya diambil lagi. Ini contoh tawakal yang sempurna di sisi Allah SWT. Sungai yang begitu dalam dan ganas, maka tidak akan, tidak apa, tidak memadoroti mereka. Itu kan Nabi, itu kan sabar. Jangan seperti itu. Kalau seperti ini, perkataan apa ini? Pesimis. Dan Allah SWT selalu akan memberikan apa? Akan memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin yang benar-benar bertawakal dan jujur keimanannya. Walaupun dia bukan sahabat, walaupun dia bukan siapa saja, bisa diberikan oleh Allah SWT. Tentunya dengan masya Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam surah barakallahu fikum sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.